Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsu wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayuhan ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yut'illahu wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin binnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita untuk menghadiri halaqatul ilmi, majalis ilmi pada tanggal 7 Ramadan 1444 Hijriah sore hari ini, yang insya Allah kita melanjutkan kajian tafsir Muyassar surat Asy-Syamsi ayat yang ke-11 sampai yang terakhir, yakni ayat ke-15, yakni berkaitan dengan kebinasaan kaum Tsamud. Qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat yang ke-11 surat Asy-Syamsi, kazzabat samudu bitawwaha, kaum Tsamud telah mendustakan dengan melampaui batas. Ilim ba'atha ashqaha, di antara bentuk melampaui batasnya mereka ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha, maka seorang utusan Allah Nabi Saleh alaihissalam berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina Allah tersebut beserta minumannya. Fakadzabuhu fa'aqaruha, maka mereka mendustakan Nabi Saleh. Fa'aqaruha, kemudian menyembelih unta tersebut Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwah. Maka Rabb mereka menimpakan azab kepada mereka lantaran dosa mereka. Fasawwah. Sehingga azab tersebut merata. Tidak menyisakan sedikit pun dari mereka yang kafir. Wala yakhafu uqabah. Dan dia Allah tidak takut akibat dari apa yang Allah perbuat kepada mereka. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kadzabat Tsamud bi tawwah. Kaum Tsamud telah mendustakan dengan melampaui batas. Disebutkan dalam tafsir barakallahu fikum, kadzabat Tsamud nabiyaha bi bulughihal ghayah fil isyan. Kaum Tsamud telah mendustakan nabinya, yakni Nabi Saleh alaihissalam, dengan kedustaan yang sampai pada puncak kemaksiatannya, sampai pada puncak kedurhakaannya. Ini kaum Tsamud. Kemudian pada ayat yang ke-12, idzim ba'atha ashqaha. Di antara yang menyebabkan, yang menunjukkan kedurhakaan mereka, kedurhakaan mereka, kemaksiatan mereka kepada Nabi Saleh alaihissalam adalah idzim ba'atha ashqaha. Tatkala mengutus orang yang paling celaka di antara mereka. Mengutus untuk apa? Disebutkan dalam tafsir, idnahado aktsarul qabilah syaqawatan li aqrin naqah. Tatkala bangkit muncul orang yang paling banyak, paling parah celakanya pada kabilah tersebut, li aqrin naqah, ternyata tujuannya untuk menyembelih untanya Nabi Saleh alaihissalam. Itu di antara sebab, ya, berani menampakkan penentangannya kepada Allah dan Rasulnya. Faqala lahum Rasulullah. Maka pada ayat yang ke-13 Allah menyatakan, faqala lahum Rasulullah. Maka utusan Allah tersebut, yakni Nabi Saleh alaihissalam, berkata kepada mereka, naqatullah, biarkanlah unta betina Allah tersebut, wasuqiyaha, dan biarkan pula minumannya. Mereka diperingatkan supaya tidak mengganggu unta Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tanda dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala akan kebenaran risalah Nabi Saleh. Disebutkan dalam tafsir barakallahu fikum, faqala lahum Rasulullah Saleh alaihissalam. Maka utusan Allah Nabi Saleh alaihissalam berkata kepada mereka, ihdharu antama sunnah kota bisuin. Ihdharu. Hati-hatilah kalian dari menyentuh unta tersebut dengan keburukan, dengan cara yang jelek. Fa innaha ayah arsalaha Allahu ilaikum. Karena unta tersebut adalah tanda kekuasaan Allah, mukjizat yang Allah utus unta tersebut untuk kalian atau kepada kalian. Tadullu ala sidqi nabiyikum, yang mana itu menunjukkan kebenaran nabi kalian, kebenaran dakwah nabi kalian. Wahdaru antaktadu ala suqiyihim, ala suqiyihim. Dan hati-hatilah kalian dari melampaui batas terhadap minuman unta tersebut. Fa inna laha syirba yaum wa lakum syirbu yaumin ma'lum. Karena sesungguhnya unta tersebut memiliki satu hari hak untuk minum, dan kalian memiliki satu hari juga hak untuk minum pada waktu yang telah diketahui. Jadi unta tersebut minum di sebuah sumur satu hari, yang mana kaum Tsamud tidak boleh meminumnya supaya bergantian dengan unta tersebut. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan kaum Tsamud untuk menikmati air susu unta, ya, dari unta tersebut. Namun ternyata mereka berbuat buruk, membalasnya dengan puncak kedurhakaan kepada Nabi Soleh alaihissalam, utusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-14, fakadzabuhu fa'aqaruha. Lalu mereka kaum Tsamud mendustakan apa yang diancamkan kepada mereka. Fa'aqaruha. Kemudian menyembelih unta tersebut. Fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Akhirnya Rab mereka menimpakan kepada mereka azab lantaran dosa mereka. Fasawwaha. Sehingga tidak ada satupun yang tersisa, yakni rata. Fasawwaha. Meratakan semua orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi Saleh alaihissalam. Sebutkan dalam tafsir, fasaqqa 'alaihim dzalik. Lalu apa yang diperingatkan kepada mereka dari Nabi Saleh, mereka merasa berat. Fima tawa'adahum bihi fanaharuha. Dari apa yang diancamkan kepada mereka, akhirnya mereka menyembelih unta tersebut. Fa'atabaqa 'alaihim rabbuhum al-'uqubata bijaramihim. Lalu Allah Subhanahu wa taala, Rabb mereka, menimpakan kepada mereka hukuman dengan sebab kejahatan mereka. Faja'alaha 'alaihim 'alas-sawa falam yumit minhum ahad. Maka Allah menjadikan hukuman tersebut menimpa mereka rata. Tidak ada satupun yang tersisa. Ini hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Tsamud. Wala yakhafu uqbaha. Kemudian pada ayat yang terakhir Allah menyatakan wala yakhafu uqbaha. Dan dia Allah tidak khawatir dengan apa yang Allah lakukan atas hukuman tersebut ditimpakan kepada mereka. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang terakhir, ayat ke-15, surat Asy-Syams ini diambil beberapa faedah. Barakallahu fikum. Faedah yang pertama, pada surat Asy-Syams ini ayat yang ke-11 sampai yang terakhir ayat ke-15 berkenaan dengan kaum Tsamud sebab kebinasaan mereka. Kaum Tsamud disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab beliau Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi, merupakan qabilah masyhurah, qabilah yang terkenal. Lafaz Tsamud itu nisbah kepada kakek mereka yang paling tinggi, Tsamud. Tsamud dan juga Jadis merupakan Ibnu Abir, Ibnu Iram, Ibnu Sam, Ibnu Nuh, merupakan keturunan Abir bin Iram bin Sam bin Nuh alaihissalam. Jadi Tsamud ini termasuk cucu Nabi Nuh alaihissalam yang ketiga. Cucu pertama bernama Iram, yang kedua kemudian cucunya lagi cicit bernama Abir, kemudian bawahnya lagi cicit cuit bernama Tsamud. Barakallahu fikum. Wa kanu araban minal arib. Dan Tsamud ini termasuk bangsa Arab. Ada yang menyatakan al-aribah, ada yang menyatakan al-ba'idah. Al-aribah itu maksudnya adalah penduduk asli. Kalau al-ba'idah itu maknanya adalah kaum yang Allah binasakan sehingga tidak satu pun tersisa dari mereka. Dan Tsamud ini terletak yaskununa al-hijr bi hijr alladhi bainal hijaz wa Tabuk, yang terletak antara Hijaz dan Tabuk. Barakallahu fikum. Dan Tsamud ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, kanu ba'da qaumi 'ad qaumi Hud alaihissalam. Kaum Tsamud ini adalah generasi yang datang setelah kaum 'Ad, yang mana kaum 'Ad itu adalah kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Ini kalau ada yang berpendapat Idris itu diutus sebelum Nabi Nuh. Bagi yang berpendapat setelah Nabi Nuh berarti Adam, Nuh, Idris, Hud, Saleh. Hud ini adalah 'Ad, ya, kaum Hud sebut 'Ad. Kaumnya Nabi Soleh disebut Tsamud. Barakallahu fikum. Wa Tsamud ya'budunal asnam ka'ulaik. Dan Tsamud itu mereka menyembah berhala sebagaimana kaum 'Ad. Barakallahu fikum. Tatkala mereka sudah merajalela dalam kekufuran, ya, mereka tidak mensyukuri nikmat Allah. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada mereka, barakallahu fikum, disebutkan dalam Al-Qur'an, tattakhiduna min suhuliha qusura. Mereka menjadikan tanah datar itu untuk dibangun istana. Jadi istana kaum Tsamud itu megah-megah. Wa tanhituna al-jibala buyuta. Dan kaum Tsamud ini mereka adalah kaum yang memahat gunung-gunung menjadi rumah. Mungkin kalau kalian pernah lihat ya di media-media tentang pahatan-pahatan bukit-bukit gunung-gunung, itu peninggalannya kaum Tsamud. Ada larangan untuk ya piknik, tamasya ke tempat mereka. Bahkan Nabi alaihi salatu wasalam bersama para sahabat ketika akan perang melewati tempat di mana dibinasakannya kaum Tsamud di Hijr, beliau segera ketika melewatinya. Nabi menyatakan kepada para sahabat, janganlah kalian melewati tempat ini kecuali dalam keadaan kalian menangis. Ya, menangis takut akan diazab seperti mereka dan menangis takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang akhirnya dijadikan sebagai tempat wisata dan lain-lain, itu adalah urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Seorang pemuda yang Allah utus kepada kaum Tsamud adalah Nabi Shaleh alaihissalam. Beliau apabila dirunut nasabnya, beliau akan sampai kepada Tsamud. Kemudian bin Abir bin Irab bin Sam bin Nuh. Jadi Nabi Shaleh alaihissalam termasuk keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Beliau Nabi Shaleh alaihissalam mendakwahi kaum Tsamud ila ibadatillahi wahdah la syarikalah, untuk beribadah kepada Allah saja tanpa menyekutukannya. Wa ayyukhli'u al-asnama wal-andada wala yushriku bihi syai'a. Mendakwahi mereka supaya mereka berlepas diri dari berhala-berhala dan tandingan-tandingan Allah, serta tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Fa'amanat bihi ta'ifah minhum wa kafara jumhuruhum. Namun ternyata yang beriman kepada Nabi Shaleh itu hanya sekelompok dari mereka. Mayoritasnya tidak beriman, memilih kufur. Ya, barakallahu fikum. Dan Nabi Shaleh alaihissalam ini termasuk seorang pemuda yang sebelum Allah utus kepada Tsamud, termasuk seorang pemuda yang diandalkan, yang diharapkan oleh kaumnya. Disebutkan dalam surat Hud ayat ke-62, Allah menceritakan, ya Shaleh, qad kunta fina marjuan qabla hadza. Wahai Shaleh, sebelumnya, ya, atau sebelum ini, dulunya kamu itu termasuk orang yang kami harapkan, yang kami andalkan, yang nantinya akan menjadi tokoh, yang nantinya akan menjadi orang yang bermanfaat. Namun ternyata, ya, mereka menolak Nabi Shaleh alaihissalam karena dakwahnya berbeda dengan apa yang mereka pegangi dari agamanya nenek moyang mereka. Barakallahu fikum. Nabi Shaleh alaihissalam berdakwah kepada tauhid. Disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat ke-73. Ya kaum, u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah. Tidak ada sesembahan selain Dia. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum, sungguh telah datang bukti yang nyata kepada kalian dari Rabb kalian. Kemudian juga Nabi Shaleh alaihissalam, barakallahu fikum, menyerukan kaum Tsamud supaya mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat ke-74. Wadkuru, dan ingatlah kalian. Idja'alakum khulafa'a min ba'di'ad. Ketika Allah menjadikan kalian itu khalifah, penguasa di muka bumi setelah kaum 'Ad. Wa bawwa'akum fil ardi, dan Dia Allah telah menempatkan kalian di bumi. tattakhidhuna min suhuliha qusura, yang kalian menjadikan tanah datar yang ada itu menjadi istana-istana. Wa tanhitunal jibala buyuta, dan kalian telah memahat gunung-gunung, bukit-bukit menjadi rumah, dipahat. Dan mereka ya memiliki postur tubuh yang sempurna, kuat, tinggi, kekar, ya, six pack, tidak zero pack. Barakallahu fikum. Fadkuru ala Allah, ingatlah kalian terhadap nikmat-nikmat Allah. Wala taksau fil ardi mufsidin, dan janganlah kalian melampaui batas dengan membuat kerusakan di muka bumi. Ternyata qala al mala'u alladziina istakbaru min qaumi lil ladziina istud'ifu liman aamana minhum ata'lamuna anna shalihan mursalun mir rabbihim mir rabbi. Maka pembesar mereka yang menyombongkan diri kepada kaumnya, menyombongkan diri kepada pengikut Nabi Saleh yang lemah, yang beriman kepada mereka, kepada Nabi Saleh. Apakah kalian yakin bahwasanya Saleh itu diutus dari Rabb-nya, utusan Rabb-nya? Qalu, maka mereka-mereka yang beriman kepada Nabi Saleh menjawab, inna bima ursila bihi mu'minun, sesungguhnya kami beriman dengan apa yang beliau bawa. Barakallahu fikum. Qala alladzina istakbaru inna billadzi amantum bihi kafirun. Maka pembesar-pembesar yang sombong tersebut mengatakan, kalau kami ya tidak percaya dengan apa yang kalian beriman dengannya. Fa'aqarun naqah, akhirnya mereka menyembelih unta betina yang Allah utus kepada mereka. Wa'atau an amri rabbihim, dan mereka semena-mena menentang ya dan menentang perintah Rabb mereka. Wa qalu, kemudian mereka mengatakan dengan lantang, ya Saleh i'tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Ya Saleh, wahai Saleh, itina, datangkan kepada kami, bima ta'iduna, apa yang engkau ancamkan kepada kami, in kunta minal mursalin, kalau memang benar kamu itu adalah utusan Allah. Barakallahu fikum. Pada surat yang lain, surat Hud, ayat ke-64 dan seterusnya, Nabi Saleh mengatakan, ya kaum, wa ya kaum, wahai kaumku, hadihi naqatullahi lakum, ini adalah unta betina Allah yang Allah utus untuk kalian, ayah sebagai mukjizat. Fadharuha ta'kulu fil ardillah, biarkanlah unta tersebut makan bebas di bumi Allah. Wala tamassuha bisu'in, janganlah kalian sentuh, ganggu, berlaku buruk kepadanya. Fayakhudhakum azabun qarib, sehingga menyebabkan kalian akan diazab dalam waktu yang dekat ini. Karena mereka pertama sudah tidak suka dengan Nabi Saleh karena dianggap membawa agama baru. Yang kedua, menganggap Nabi Saleh sudah menentang agama nenek moyang mereka. Lalu mereka akhirnya berani menampakkan kedurhakaannya kepada Nabi Saleh. Mereka mengatakan dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'aqaruha. Akhirnya mereka menyembelih unta tersebut. Faqala, maka Nabi Saleh alaihissalam beliau menyatakan kepada kaumnya yang tidak mau mengikuti, tidak mau beriman kepada beliau, tamatta'u fi darikum salasata ayyam. Kalau begitu, kalian silahkan tinggal di rumah-rumah kalian selama 3 hari. Dzalika wa'dun ghairu makdzub. Itu adalah janji yang nanti akan datang tanpa ada kedustaan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan falamma jaa amruna najjaina salihan walladzina amanu ma'ah birahmatin minna wa min khizyi yaumiid. Maka tatkala sudah datang ketetapan kami, kami selamatkan soleh dan orang-orang yang beriman kepada beliau dengan rahmat dari kami, dan kami selamatkan dari kehinaan pada hari itu. Inna rabbaka huwal qawiyul aziz. Sesungguhnya Rabbmu, Dia maha kuat dan maha perkasa. Fa akhadzal ladzina zalamu shayhah. Maka dengan cara yang Allah kehendaki, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada kaum Tsamud, Allah selamatkan Nabi Saleh dan orang-orang yang beriman kepada beliau. Adabnya itu berupa akhadzal ladzina zalamu shayhah. Maka Dia Allah mengazab orang-orang yang zalim as-shayhah dengan suara yang keras. Suara yang mengguntur dari langit. Fa asbahu fi darihim jasimin, sehingga mereka itu bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Di dalam tafsir disebutkan, tafsir yang lain, suara yang mengguntur dari langit itu, satu kali hentakan, itu ternyata membuat jantung-jantung mereka itu turun, tidak ada pada tempatnya. Kira-kira volumenya itu durasi berapa? Ya, barakallahu fikum. Jantungnya turun. Enggak tahu di perut atau di kaki. Ya. Al-muhim turun. Fa'asbahu fi darihim jasim. Akhirnya mereka itu bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Ka'allam yagnau fiha, seolah-olah ya tidak ada yang tinggal di rumah itu, kok sepi. Ya. Ala inna Tsamud kafaru rabbahum. Ketahuilah sesungguhnya Tsamud, mereka telah ingkar kepada Rabb mereka. Ala bu'dan li Tsamud, ketahuilah Tsamud itu jauh dari rahmat Allah. Tsamud itu jauh dan mereka binasa. Barakallahu fikum. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan mereka. Ya, dengan Allah menyatakan dalam surat Asy-Syamsi ayat ke-14, fakadzabuhu fa'aqaruha. Fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim. Maka Rabb mereka menimpakan azab kepada mereka. Bidzambihim. Lantaran dosa mereka. Kejahatan mereka. Fasawwah. Dengan azab yang tidak menyisakan satu pun dari mereka yang tidak beriman. Disebutkan dalam tafsir. Falam yufid. Minhum ahad. Tidak tersisa satu pun dari mereka yang kafir. Semuanya mati. Barakallahu fikum. Kemudian di ayat yang terakhir Allah menyatakan wala yakhafu uqbaha, dan Allah tidak khawatir. Wala yakhafu jallat qudratuhu tabi'ata man anzalahu bihim min syadidil iqab. Dan dengan maha suci kesempurnaannya, Allah tidak takut pada apa yang nanti muncul kesudahannya, efeknya, dampaknya setelah Allah turunkan syadidul iqab, azab yang sangat keras. Barakallahu fikum. Jadi di akhir ayat atau akhir surat ayat ke-15 ini, setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan, menurunkan azab yang pedih, yang dahsyat kepada kaum Tsamud, Allah menyatakan wala yakhafu uqbah. Dan Allah tidak khawatir, tidak takut dengan apa yang nanti akan muncul setelah Allah turunkan azab. Berbeda dengan raja-raja dunia. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin barakallahu fikum di dalam tafsir juz amma beliau, ketika beliau menafsirkan wala yakhafu uqbah, yakni annallaha la yakhafu min aqibati haula illadzina adzabahum wala yakhafu min tabi'atihim li'anna lahul mulku biyadihi kullu syai', bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak khawatir dari akibat tindakan Allah yang Allah berikan kepada mereka berupa azab, dan Allah tidak khawatir dari efek yang nantinya akan muncul, dikarenakan Allah miliknya lah segala kerajaan dan di tangan Allah lah segala kekuasaan. Bi khilafi ghairihi minal muluk, berbeda halnya dengan raja-raja yang ada di dunia. Al muluk lawin tasaru ala ghairihim au aqabu ghairahum tajidahum atau tajiduhum fi khaufin yakhshawna an takuna al qurrah alaihim. Adapun para raja-raja yang ada di dunia, tatkala mereka sudah mengalahkan raja-raja yang lainnya atau sudah menghukum raja-raja atau kaum-kaum yang lainnya, engkau akan mendapati mereka, para raja yang sudah pernah menang, ternyata ya pada mereka itu tersusupi rasa takut, muncul rasa takut, khawatir akan adanya balasan menimpa mereka. Nah, Allah Subhanahu wa taala setelah menimpakan azab yang besar, yang dahsyat kepada kaum Tsamud, Allah tidak takut kalau ada yang nanti balas dendam yang akan melemahkan Allah. Allah tidak takut. Kenapa? Karena tidak ada satupun di muka bumi ini atau di alam semesta ini yang bisa melemahkan atau mengurangi kekuasaan Allah. Maka Allah menyatakan wala yakhafu uqbah, dan dia Allah tidak khawatir akibat dari tindakannya. Amma Allah azza wa jalla fa innahu la yakhafu uqbah. Adapun Allah azza wa jalla, maka dia tidak khawatir akibat dari tindakannya. Ai yakni la yakhafu aqibata man azzabahum, Allah tidak khawatir akan adanya akibat kepada yang muncul dari orang yang diazab atau nanti kemudian keturunan-keturunannya kalau masih ada, atau orang yang membela mereka akhirnya memperlemah. Allah tidak ada, Allah tidak khawatir. Li'annahu subhanahu wa ta'ala lahul mulku kullu, karena Allah Subhanahu wa taala miliknya lah segala kerajaan, walaul hamdu kullu, dan miliknya lah semua pujian. Fa subhanahu wa taala ma'dhamahu wa ma ajalla sultanuhu, maka Allah Subhanahu wa taala betapa agungnya dan betapa mulianya kekuatan dan kekuasaannya. Barakallahu fikum. ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada ayat yang ke-11 sampai ayat yang terakhir, ayat ke-15 dari surat Asy-Syams ini adalah berkaitan dengan kaum Tsamud, ya, berkaitan dengan binasanya kaum Tsamud, yakni tatkala mereka itu melampaui batas sampai pada puncak kedurhakaannya, tidak menerima dakwah seorang nabi yang Allah utus kepada mereka, Nabi Saleh alaihissalam. Bahkan mereka dengan terang-terangan menantang Allah dan Rasulnya dengan menyembelih seekor unta betina yang menjadi tanda, ya, kebenaran risalah Nabi Saleh alaihissalam kepada mereka. Menentang terang-terangan. Akhirnya, ketika sudah sampai pada puncak kesombongan mereka, ja'a amruna, maka datanglah keputusan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, ya, Allah azab mereka dengan soihah, suara yang mengguntur dari langit dengan satu kali suara. Ya, yang mana menyebabkan mereka itu fi darihim jathimin, bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Bahkan dalam surat yang lain, ya, mereka itu lapuh, ya, tidak bertenaga dan kurus kering akhirnya, seakan-akan seperti daun dedaunan yang dimakan oleh ulat. Ya, barakallahu fiik. Itulah kaum Tsamud. Oleh karenanya ini menjadi teguran, peringatan bagi kita semuanya, jangan sesekali menentang al-haq, menolak al-haq, atau bahkan membela al-batil dengan terang-terangan. Barakallahu fiik. Tayyib, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang senantiasa mengikuti sunnah nabinya, sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan ikhlas dan penuh dengan semangat. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala bisawab, naktafi bihadzal qadar, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, taqabbalu hamdakumullah, barakallahu fikum.